Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ada yang bertanya di sini, apakah kita sudah termasuk mendapatkan pahala 50 orang sahabat? Masya Allah. Jawabannya barakallahu fikum. Ini semua kembali kepada kondisi masing-masing orang di masing-masing tempat. Barakallahu fikum. Ketika seseorang di sebuah tempat di dalam mengamalkan sunnah, di dalam berpegang teguh dengan sunnah, diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Azza wa Jal, tidak ada pertentangan, tidak ada permusuhan dan segala macamnya, lebih nyaman gitu. Ya enggak dapat. Sebagian pihak yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan dia betul-betul merasakan perjuangan tadi, pengorbanan tadi. Betul-betul dia harus bersabar, bertabah, kokoh di atas sunnah, terasa sakit, terasa harus banyak berkorban dan segala macamnya, maka dapat. Jadi hadis ini barakallahu fikum tidak khusus untuk sebuah tempat tanpa yang lain. Tidak khusus untuk satu orang tanpa yang lain. Tapi berlaku di semua tempat, di semua waktu, di setiap orang yang mengalami kondisi seperti yang digambarkan dalam riwayat tersebut di atas. Barakallahu fikum. Taib, apa ada bahaya buat diri kita jika kita meremehkan sunnah? Ini apa akibat dari tindakan membenci sunnah? Tindakan membenci sunnah ini termasuk tindakan yang haram. Kalau yang dia benci itu adalah sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, karena dia sebagai sunnah, para ulama kita sampai menyatakan itu tindakan kekufuran. Tindakan kekufuran. Tetapi kalau membenci sunnah bukan karena sunnahnya, mungkin karena pelaku-pelaku, oknum-oknumnya yang kurang tepat, yang mendorong dia akhirnya gak suka dengan sunnah, maka hukumnya haram. Itu perinciannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Taubah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam engkau mengolok-olok? Jangan punya alasan kamu telah kafir setelah iman kalian. Sehingga dirinci oleh para ulama. Kalau memusuhi sunnah, membenci sunnah, menolak sunnah, mengingkari sunnah, karena dia sebagai sunnah rasul, kufur. Tapi ketika menolak sunnah atau membenci sunnah, dikarenakan tindakan perlakuan, tingkah laku sebagian oknum kaum muslimin yang kurang menyenangkan, maka dihukumi haram. Barakallahu. Masya Allah. Bagaimana kita menyikapi ancaman-ancaman dari istri kita? Yakni ancaman cerai jika kita melakukan ta'adud. Masya Allah. Luar biasa. Ta'adud itu hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya mubah. Yang sahih, ta'adud itu hukumnya sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Ada yang mubah, ada yang mustahab sunnah, ada yang sampai tingkatan wajib. Tergantung kondisinya masing-masing. Ketika amalan ta'adud itu barakallahu fikum hanya sifatnya mubah atau sifatnya masih tingkatan sunnah, belum tingkatan wajib, maka semestinya kita sebagai seorang suami, sebelum melangkah ke arah sana, sudah melakukan mukaddimah-mukaddimah. Ya, ada mukadimah-mukadimahnya, pendahuluannya, prolognya dan segala macamnya. Dikondusifkan terlebih dahulu yang pertama, supaya yang kedua berjalan dengan lancar. Masa mau ta'adud, pecah dulu bahteranya. Nanti lepas yang satu, ganti yang lain. Pengen yang lainnya lagi, ta'adud yang lagi, pecah lagi bahteranya. Nah begitu ya. Kokohkan dulu bahtera Anda yang pertama. Dikondisikan yang bagus, tambah bahtera kedua. Sehingga ta'adud itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bukan menjadi sesuatu yang menimbulkan banyak masalah. Barakallahu. Jadi kalau antum belum siap, belum ada kemampuan, halas. Jangan macam-macam maju ta'adud. Kalau sudah siap, sudah matang persiapan, sudah diatur dengan sedemikian rupa dengan baik, silakan maju. Dikarenakan itu merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dinasihatkan kepada para ummahat, para muslimat dan para akhwat untuk tidak berlebih-lebihan dalam masalah seperti ini. Mestinya mendukung suaminya untuk ta'adud ketika mendapati sang suami ini tingkatan ta'adud bagi suami kamu ini sampai tingkatan sunnah apalagi wajib. Dibantu. Dan bukan perkara yang menakutkan. Ketika dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, sama-sama berupaya untuk mengamalkan sunnah. Indah. Indah. Barakallahu. Sekedar nasihat. Bagaimana jika seorang da'i memotong jenggotnya untuk menyatukan umat, karena umat Islam memotong jenggot? Seperti yang disampaikan tadi barakallahu fikum, itu hanya untuk amal-amal yang sifatnya sunnah tidak wajib. Adapun perkara yang wajib tidak mungkin ditinggalkan. Memelihara jenggot termasuk hukumnya wajib, bukan mustahab. Hukumnya wajib bagi kaum laki-laki untuk pelihara jenggot. Sehingga dalam bab ini yang satu itu tidak bisa diotak-atik. Tapi dengan cara yang lain, dirapikan yang bagus, ya, supaya kelihatan menawan, indah begitu. Barakallahu fikum. Ketika sebagian masyarakat kurang begitu menyukai pemandangan tadi, maka dengan sikap yang bijak, dengan sikap yang bagus, ya pelan-pelan menyampaikan ilmunya kepada masyarakat supaya mereka paham, ini hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Apakah diperbolehkan berbicara saat azan dan apa hukumnya? Ini kembali kepada pembahasan apa hukum menjawab azan. Dua pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas atau jumhur fuqaha berpendapat menjawab azan hukumnya sunnah muakkadah. Tidak wajib. Sebagian mengatakan wajib. Pendapat yang rajih, pendapat jumhur fuqaha yang mengatakan tidak wajib. Dasarnya sebuah riwayat yang menjelaskan Nabi kita Muhammad SAW ketika azan dikumandangkan, beliau berbincang-bincang dengan perkara yang lain. Jika ada perkara yang sunnah, maka boleh ketika azan berbincang-bincang. Kalau boleh-boleh, enggak berdosa jika ada perkara sunnah. Namun yang afdal jangan meluputkan kesempatan menjawab azan. Sebab besar pahalanya. Jadi bincang tapi terus mendengar azan dan menjawabnya. Selesai satu lafaz dijawab. Ini pinjamnya sebentar, selesai dijawab. Lebih afdal diam, dijawab didengarkan dengan seksama, dijawab dengan sempurna, selesai doa setelah azan baru berbincang-bincang lagi. Allahu taala alamu bissawab. Bagaimana caranya agar kita bisa konsisten mengamalkan sunnah sedangkan kita hidup di kalangan ahlul bid'ah? Masya Allah. Caranya ya mencari tempat tinggal yang aman. Yang banyak di sana ditegakkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencari lingkungan yang saleh untuk kehidupan kita. Kecuali tidak memungkinkan harus di situ, maka dengan cara yang lain, mencari peneguhan-peneguhan dengan cara yang lain. Sering menghadiri majelis ilmu, sering ziarah ke para ikhwah-ikhwah yang di atas sunnah, atau membaca buku-buku yang bermanfaat, mendengarkan kajian, streaming dan segala macamnya, terus disirami rohani ini dengan bimbingan-bimbingan sunnah. Barakallahu. Kalau antum sabar, antum masya Allah kokoh, tahan dari tengah-tengah mereka, antum bisa mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah dengan cara yang baik, insya Allah dapat pahala besar yang dijanjikan tadi. Karena penuh perjuangan dan pengorbanan. Tapi masing-masing harus mengukur kemampuannya sendiri. Ya, ketika enggak sanggup, maka mencari lingkungan yang soleh untuk keselamatan dia dan keluarganya. Barakallahu fikum. Dulu pemberontak di zaman Khalifah Ali disebut Khawarij. Apakah pemberontak kepada negara-negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah juga dikatakan Khawarij? Kalau negara tersebut penguasanya Muslim, ya penguasanya Muslim, walaupun dia orang yang tidak adil, walaupun mungkin dia zalim, walaupun mungkin dia orang yang kurang soleh, selama penguasanya Muslim, maka diharamkan pemberontakan penguasa tersebut. Maka ketika ada orang yang melakukan gerakan-gerakan pemberontakan di negara yang semacam itu, maka dia pun dikatakan sebagai Khawarij juga. Di zaman sekarang lebih umum dikatakan Irhabi, kaum teroris. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Kembali kepada status penguasanya. Masya Allah. Masya Allah. Dijawab ya, Pak. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tentang kunut subuh? Masya Allah. Taib. Jawabannya barakallahu fikum. Doa kunut itu hadisnya sahih. Saya ulangi lagi, doa kunut itu hadisnya sahih. Datang dari sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, disahihkan oleh para ulama kita. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait bil afi. Doanya sahih. Doa adalah sahih riwayatnya. Yang berikutnya, apa hukumnya melakukan yang namanya kunut di waktu subuh? Di waktu subuh, jawabannya adalah pendapat hampir semua ulama. Berarti di antara mereka adalah yang disebutkan namanya tadi. Hampir semua ulama terus menerus, namanya mudawamah, terus-menerus melakukan doa kunut di waktu subuh, itu tidak ada dasarnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut subuh sampai beliau mati, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaifun barakallahu fikum. Difahami insyaallah. Terus-menerus, kalau terkadang diperbolehkan. Adapun yang dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini seingat saya tidak langsung dari Imam Syafi'i. Tapi dipahami dari ucapan Imam Syafi'i. Karena beliau tidak tegas mengatakan demikian. Sehingga di kalangan ulama-ulama Syafi'i ya, memahami kalamnya beliau menyatakan adanya doa kunut subuh. Itu pun dimaknakan oleh para ulama sesekali. Yang dibahas sekarang adalah terus menerus. Barakallahu fikum. Oh, warnanya pink. Dipahami insyaallah ya. Sehingga kita yang memiliki ilmu semacam ini tidak melakukannya. Ketika kita makmum di belakang imam yang qunut subuh, ikut ataukah tidak ikut? Dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ikut, ada yang mengatakan tidak ikut. Ini khilaf yang cukup kuat semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Jadi toleransi. Prakteknya adalah ketika antum di tengah-tengah masyarakat, sholat di masjidnya masyarakat umum, imamnya kunut, jamaah yang lainnya ikut kunut. Ketika posisi antum di sini tidak kunut, memunculkan fitnah besar, ya, membuat heboh suasana, maka dalam kondisi yang seperti itu antum ikut kunut subuh. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati-hati kaum muslimin, barakallahu. Yang berikutnya tentang qunut nazilah. Kalau qunut nazilah itu qunut yang dilakukan pada saat terjadi kondisi tertentu yang menyakitkan kaum muslimin, pembantaian kaum muslimin dan segala macam perkara besar. Barakallahu fikum. Itu qunut nazilah. Qunut nazilah itu dikerjakan di setiap waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terutama di sholat jahriyah, subuh, maghrib, isya, di setiap waktu sholat. Terkait dengan kapan pelaksanaannya, ada khilaf di kalangan para ulama. Banyak khilaf, ya, ada yang mengatakan mutlak, setiap kali ada peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin langsung kunut. Ada yang mengatakan menunggu keputusan daripada penguasa. Ketika penguasa mengumumkan dengan resmi, menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan qunut subuh, qunut nazilah, maka kaum muslimin melakukan yang namanya qunut nazilah dengan perintah dari sang penguasa. Pendapat yang kedua ini yang banyak dipakai oleh para ulama-ulama sekarang ini, barakallahu fikum, terutama dari kalangan ulama-ulama Saudiyah. Mereka menunggu keputusan daripada pemerintah. Ketika penguasa resmi mengumumkan adanya qunut nazilah, maka dilakukan qunut nazilah. Intinya dia tidak hanya subuh, tapi di semua waktu sholat. Yang berikutnya lagi terkait dengan qunut witir. Qunut witir. Terkait dengan bab qunut witir ini, hadis yang menjelaskan tentang adanya qunut witir juga diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan syadz, ganjil, tidak sahih. Tidak sahih. Maka ikhtilaf, yang merasa mantap dengan pendapat yang mengatakan dhaif, enggak mengamalkan qunut witir. Yang merasa yakin itu sahih, maka mengamalkan qunut witir. Namun secara pengamalannya, barakallahu fikum, itu diamalkan oleh kebanyakan para ulama. Mayoritas ulama mengamalkan qunut witir. Adapun prakteknya ialah Ramadan, di bulan Ramadan, barakallahu fikum, dan dimulai ketika pertengahan Ramadan. Dari pertengahan Ramadan sampai akhir. Itu perbuatan dan tindakan sebagian salaf, tindakan Umar bin Khattab dan sebagian sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Wallahu taala a'lamu bissawab. Difahami insyaallah ya? Nah, ini semuanya penting dijabarkan supaya kita bisa mencerna semua masalah dengan benar dan bisa bersikap dengan benar. Saya seorang istri yang punya banyak anak. Alhamdulillah, disyukuri, semoga Allah memberikan keberkahan kepada anti dan anak-anak anti. Namun suami tidak mengizinkan KB. Tapi semua urusan rumah dan anak-anak suami enggak mau repot. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Ini namanya curhat. Yang pertama terkait dengan masalah KB, yakni keluarga berencana. Terkait dengan bab KB ada dua gambaran. Yang pertama ialah ditujukan untuk tahdidun nasl, pembatasan keturunan, membatasi. Ini diharamkan dalam Islam. Dalam Islam tidak boleh membatasi keturunan. Yang kedua diniatkan untuk tanzimun nasl, pengaturan kehamilan. Nah, diatur supaya jangan keluar tiap tahun brol gitu ya. Diatur. Minimalnya adalah supaya bisa menyusui anaknya 2 tahun penuh. Yang ini enggak ada masalah. Karena bukan pembatasan tapi pengaturan saja. Jadi ketika sang suami enggak mengizinkan KB, berarti memang suami anti kepingin anak banyak. Kepingin anak banyak. Kalau kewalahan, nah, di antara solusinya apa ini? Kalau kewalahan, di antara solusinya adalah izinkan untuk menikah kembali. Taib. Yang berikutnya adalah terkait dengan para suami. Tidak seyokianya bagi seorang suami membiarkan istrinya menderita mengurusi anak dan rumahnya. Suami yang baik, dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, membantu pekerjaan rumah istrinya. Itu tindakannya Rasulullah SAW. Ada sebagian tabi'in bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang apa yang dikerjakan Rasul di rumahnya. Apa jawabannya Aisyah? Sama, yasna'u kama yasna'ur rijal fi buyutihim. Rasul berbuat melakukan seperti yang dikerjakan kaum laki-laki di rumah-rumah mereka, membantu istrinya. Namun ketika datang waktu sholat, beliau keluar jamaah untuk sholat. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, beliau jahit bajunya sendiri, memperbaiki sandalnya sendiri, mandiri. Ini diambil faedah barakallahu fikum, sang suami juga dituntut untuk membantu meringankan beban sang istri terkait dengan mengurusi rumah tangganya, anak-anaknya, rumahnya dan segala macam. Walaupun dia sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa. Itu adalah bentuk kelembutan dalam rumah tangga. Paham ya? Akhlak dalam rumah tangga barakallahu fikum. Jangan mengatakan, ini adalah amir, amirul bait. Ada qawwamun 'alan-nisa. Nahani qawwam. Nah, kalau yang ini makmurah. Ya Allah, bintal halal. Lah. Jangan menjadikan dia sebagaimana budak-budak kalian. Barakallahu fikum. Jadi, globalnya itu sang istri menyikapi suaminya layak seorang raja. Dihormati, dimuliakan, ditaati, Masya Allah. Sang istri disikapi oleh sang suami layaknya permaisuri. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Ya disayangi, ya dihormati, ya, dan segala macamnya. Diringankan bebannya, dibantu. Barakallahu fikum. Demikian seharusnya dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang nyaman, sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Maka nasihat saya, sabarlah anti. Sabar, ikhlaskan niat, tuluskan niat, mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla semata. Insyaallah taala letihnya, capeknya, dan segala macamnya dikasih pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil pelan-pelan memberikan masukan-masukan kepada sang suami untuk bersama-sama membantu mengurusi rumah tangga yang ada atau anak-anak dan rumah tadi barakallahu fiik. Wallahu taala alamu bissawab. Sudah dijelaskan. Masyaallah. Ada sebuah kesepakatan dalam rapat pengurus masjid yang menyelisih sunnah. Bagaimana sikap kita ya Ustaz? Sikap yang bijak adalah langsung datang kepada pihak yang berkompeten dalam bidang ini, menyampaikan nasihatnya dengan cara baik-baik. Mungkin 4 mata, mungkin 6 mata, mungkin 8 mata, tergantung siapa yang berkompeten dalam bidang ini. Sampaikan baik-baik. Mohon maaf, poin tadi secara syar'i demikian, demikian, demikian. Nasihatnya dipandang secara hukum syar'inya. Mohon maaf, ini menyelisih sunnah, ila akhirnya begini. Itu cara yang bijak. Sangat tidak dianjurkan ketika ada kebijakan seperti itu, dia di luar bicaranya, keluar-keluar. Heboh, dunia persilatan. Dalam keadaan yang bersangkutan enggak dikasih masukan, enggak dikasih nasihat, enggak dikasih segala macam. Enggak demikian caranya. Langsung ke pihak yang berkompeten dalam bidang. Sampaikan. Diterima alhamdulillah. Enggak diterima ya sudah. Akhbir bisunnah. Sampaikan sunnah dengan cara yang baik dan hujah yang bagus, terima alhamdulillah. Ya tidak ya sudah. Selesai tanggung jawabnya antum barakallahu fikum. Di hati ini antum mengingkari perkara yang menjadi sunnah tadi. Tapi ingat, jangan membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslim. Barakallahu fikum. Jadi muslim itu harus bijak, harus hakim, ya, harus bijak dalam menyelesaikan segala sesuatu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Pertanyaannya berat-berat ini. Pertanyaannya berat-berat ini. Masya Allah. Bagaimana muamalah kita terhadap orang awam yang sudah mendapatkan syubhat dan fobi terhadap sunnah? Belum kita sempat menyampaikan sudah menjauh. Sikapnya kita terkait dengan orang-orang awam semacam ini, barakallahu fikum, muamalah yang baik dalam perkara-perkara umum. Ketemu dia salam. Hah? Dia salat, jawab salamnya. Dikasih hak-hak muslim secara umum. Dia dekati. Tunjukkan akhlak yang baik, muamalah yang bagus dengan mereka. Mereka ini adalah ladang dakwah kalian. Jangan dijauhi. Barakallahu fikum. Mungkin dia menjauh dari antum, mungkin terasa kelihatan sangar barangkali. Menakutkan orangnya ini gimana. Tunjukkan, antum tidak demikian. Antum orangnya Masya Allah familiar, orangnya baik, orangnya bagus. Ketika antum sudah berupaya sekuat tenaga dengan cara-cara semacam ini, dia lari. Ya sudah, ngapain dikejar? Ya sudah, dia kan dia menjauh. Ketika ketemu, salami lagi. Mendekat, salami lagi. Demikian seterusnya. Dikarenakan dia orang yang awam. Sambil nanti ketika ada kesempatan, pelan-pelan dikasih masukan, dikasih dakwah. Tidak bisa ngomong, kasih majalah, kasih buletin, dan segala macamnya. Kasih informasi-informasi, taklim, aktif. Tapi dengan cara yang baik, barakallahu. Sehingga bedakan menyikapi orang-orang awamnya dengan menyikapi tokoh-tokoh dedengkot-dedengkot bid'ahnya. Itu beda, barakallahu. Apakah ada sunnahnya membangunkan saudara kita yang tertidur saat taklim? Dianjurkan ya, ikhwan. Tidur saat taklim minus syaitan. Tidur di saat perang berkecamuk minallah. Masya Allah. Gitu ya. Minallah. Menunjukkan dia sangat tenang, sangat tentram jiwanya. Bisa regut, tidur dengan zen ketika perang. Itu diabadikan di Al-Anfal. Tapi ketika tidurnya di majelis ilmu, di majelis taklim, ketika berzikir, ngantuk semua, ada minus syaitan. Nah, kalau dia sadar langsung dia bangun, ambil air wudu, kembali lagi. Kalau sudah sangat terkantuk, di sebelahnya bangunkan. Jazakum. Disuruh berwudu supaya kembali segar. Barakallahu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Pertanyaannya berat-berat semua ini. Bagaimana sikap kita jika ada masjid yang lebih mempraktikkan sunnah tapi jauh, setengah kilo jaraknya, sedangkan kita dekat dengan masjid tapi tidak sesuai dengan sunnah? Yang ini barakallahu fikum kembali kepada i'tibarul masalih wal mafasid. Pertimbangkan pertimbangan maslahat dan madarat. Antum perhatikan, ketika antum yang rumahnya dekat masjid tadi tidak kelihatan di masjid, menjadi fitnah di masyarakat, heboh di masyarakat, memunculkan su'ubon, prasangka yang buruk di masyarakat atau tidak? Ini perlu diperhatikan dan dikaji. Rinciannya adalah ketika masyarakat itu muncul su'ubonnya, ya, heboh, fitnahnya menjadi besar. Ketika tahu antum tidak ke masjid atau nyari masjid yang lebih jauh, maka lebih baik ta'liful qulub. Antum sholatnya di masjid dekat rumah, antum amalkan sunnah yang antum bisa, selesai antum pulang. Jangan mengikuti acara-acara bid'ahnya mereka. Pas semata-mata jamaah dengan kaum muslimin. Tetapi ketika enggak ada masalah, bebas saja orang mau sholat di situ, mau di mana, enggak ada masalah. Maka antum cari masjid yang sesuai dengan sunnah untuk ketenangan dan ketentraman ibadahnya. Sehingga terkait dengan pembahasan maslahat dan madaratnya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Itu kembali kepada masing-masing masyarakat ya. Di masyarakat perkotaan biasa, cuek semuanya. Nah, itu mau kemana nggak ada masalah. Tapi di masyarakat desa, besar itu urusannya itu. Tetangga masjid depan nongol, tahu-tahu waktunya azan keluar bukan ke situ, jauh sebelah sana itu, bahan pergunjingan, suudzon dan segala macam. Jangan memunculkan fitnah tengah-tengah masyarakat dengan cara semacam itu. Di samping rumahnya antum, sholat sebagaimana biasa, kerjakan ibadah bersama dengan mereka, pulang setelah itu dengan tanpa mengikuti bid'ah-bid'ahnya mereka. Sesekali ke sana. Jadi mereka tidak memang enggak muncul suudzonnya mereka atau fitnah di tengah-tengah mereka, barakallahu fiik. Kecuali kalau memang tidak masalah bagi masyarakat. Barakallahu fiik. Saya juga demikian, di rumah saya sebelah kanannya musala, musala kampung. Musala kampung. Sangat dekat dibandingkan dengan masjid yang di pondok. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah masyarakat enggak ada masalah. Mau saya sholat di sini, mau di pondok, biasa. Bahkan mereka malah tanya, loh, kok gak ke pondok? Nah, gitu. Kok gak sholat di pondok? Gitu. Tak pikir ngimami. Iya, ada urusan ke sini. Gitu. Sampai ada yang niteni. Apa ya? Niteni ya? Sampai ada yang memperhatikan. Ini kalau Pak Ustadz sholat di musola, banyak kemungkinan. Mungkin mau safar, mungkin ada tamu, mungkin lagi sakit. Soalnya selebihnya ke pondok. Artinya gak ada masalah bagi mereka semua. Kalau gak ada masalah, maka antum mencari tempat ibadah yang nyaman sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tergantung waktu apa tergantung pertanyaan? Karena mohon maaf, enggak semuanya saya jawab. Banyak yang berat-berat ya, Ikhwan. Ya, intinya jawabannya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebagian ikhwah al-fudola karena perkembangan jet dan yang lain-lainnya masih bermudah-mudahan dalam masalah video, bahkan menyaksikan syubhat-syubhat dari dai-dai medsos yang terkadang mendatangkan keraguan-raguan. Apa nasihatnya? Ketinggalkan. Ada apa kok atau mencari syubhat itu? Mencari al-haq aja belum khatam. Iya, mempelajarinya, mengkaji al-haq itu belum khatam. Kok tiba-tiba nyari syubhat? Antum belum kokoh ilmunya. Itu ada yang ngurus. Ada pihak-pihak yang punya bagian seperti itu. Itu bagiannya para asatidzah, para duat, para ulama, para masyayikh. Itu pun seringkalinya dapat laporan dari sebagian ikhwan. Barakallah itu. Gitu ya. Jadi jangan antum prosang-prosing sendiri, tahu-tahu bingung sendiri. Nah, keselamatan hati, keselamatan akidah, keselamatan manhaj, keselamatan agama itu lebih didahulukan. Loh, antum ketika ikut grup-grup WhatsApp dikasih faedah ilmiah, saya yakin faedah yang ditampilkan itu loh, antum enggak semuanya baca. Betul? Ya apa ya? Saking banyaknya. Bukan saking kurangnya, saking banyaknya. Ketika antum fokus ke situ saja, ada yang masuk, antum baca atau bersatu nasihat Syekh Fulan, ucapan Syekh Fulan, itu ilmu yang luar biasa. Sudah sangat cukup, lebih dari cukup untuk antum berbingung-bingung sendiri dengan medsos yang tidak jelas. Paham ya, Fani? Ya? Barakallahu. Jangan kemudian membuat bingungnya para ustaz. Lagi senang-senang tidak bagi-bagi. Lagi pusing, datang. Ustaz, ada mau tanya Ustaz, ya ada apa? Ada muskilah Ustaz, ada syubhat Ustaz. Lah ada apa? Saya lihat anu Ustaz di medsos gini-gini Ustaz. Lah ngapain kamu lihat? jangan cari syubhat. Barakallahu fikum. Artinya sibukkan waktu dengan perkara-perkara yang manfaat barakallahu fikum. Coba misalnya, saya sendiri pribadi juga begitu, dikasih faedah banyak banget ini, satu grup sekian, grup yang lain sekian, masya Allah dibaca gini, ada lagi yang lain, belum khatam yang ini nih, ada lagi yang lainnya lagi, masya Allah sehari lah ini, tidak habis-habis. Yang mending yang ini yang antum baca supaya dapat ilmu dan diamalkan barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Gitu ya. Kokokkan ilmu, kokokkan akidah dan iman, jangan cari-cari syubhat. Bab membantah syubhat itu tugasnya orang tertentu dari kalangan para ulama, para masyayikh dan para asatidzah yang kokoh keilmuannya barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Berat-berat. Mau nasihatnya, ada ikhwah yang sudah kenal dakwah sunnah namun sikap-sikapnya tidak menunjukkan ke arah sunnah. Mau menasihati, khawatir tersinggung, bagaimana kita menyikapi ikhwah tersebut? Ya, jawabannya menasihati ya. Tapi cari waktu yang tepat ya, waktu yang tepat, timing yang pas untuk menasihati dan dengan cara yang baik-baik. Kalau antum hanya bisa mengeluh dan mengeluh, tidak bakal hatam-hatam. Sehingga antum harus memberanikan diri. Imma antum, wa imma antum meminta tolong kepada seseorang yang dikira mampu menasihati, sampaikan kepada dia untuk menasihati si fulan. Harus menasihati. Tidak bisa dari jauh, ngomong sendiri, ribut sendiri, apa itu si fulan, gini. Apa itu soalan, sudah ngerti ilmunya, ngerti dakwahnya, kok malah begini-begini. Nah itu belum menasihati. Maka nasihati dengan cara yang baik, pilih waktu yang pas, timing yang tepat, diusahakan berdua dengan dia, dengan bahasa-bahasa yang tepat untuk masuk dan menasihati dia dengan cara yang barakallah. Sehingga selebihnya antum akan bisa menentukan sikap dengan sikap yang tepat setelah upaya nasihat tadi barakallahu fikum. Sebab dia seseorang yang dikenal di atas sunnah, mengenal sunnah dan termasuk ahlu sunnati wal jamaah barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Baik, apakah ada atau adakah ukuran jarak yang ditempuh untuk menjamak sholat ketika kita bepergian? Jadi harus diluruskan ya ikhwan. Di sini ada dua amalan. Yang pertama ialah mengqasar sholat. Yang namanya qasar, mengurangi jumlah rokaatnya. Subuh menjadi? Loh, berapa ya, Han? Tetap dua. Zuhur, dua. Asar, dua. Maghrib, tiga. Isya, dua. Itu namanya mengqasar. Musafir itu kewajibannya, yang mengatakan wajib adalah qasar sholat. Paham ya? Mengqasar sholat. Tergantung bagaimana keadaan dia. Rinciannya musafir dibagi dua. Al-musafir al-qismain. Yang pertama ialah musafir sa'ir. Seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Entah pesawat, entah ke kapal, entah kereta api, apa lagi jalan. Lagi jalan barakallahu fikum. Maka dalam kondisi yang seperti ini, dia melakukannya di qasar plus di jamak. Bisa takdim, bisa takhir, namun yang lebih afdal bagi musafir jamak takhir. Jadi diakhirkan waktunya, zuhur dikerjakan di asar, maghrib, isya dikerjakan di waktu isya. Turun kemudian menjamak dan mengqasar. Ya, qasar itu mengurangi jumlah rakaat, kalau menjamak menggabungkan dua salat. Zuhur sama asar, maghrib sama isya, subuh sendirian. Tapi ketika dia barakallahu fikum musafir nazil, musafir yang singgah di sebuah tempat, enggak kemana-mana. Singgah di sebuah tempat, enggak kemana-mana. Maka dia dianjurkan untuk sholat pada waktunya masing-masing dengan qasar. Subuh sendiri, zuhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri, tanpa dijamak. Paham ya? Di waktunya masing-masing dan qasar. Ketika dia sendirian sholatnya atau berjamaah dengan para musafirin, maka diqasar. Ketika dia makmum di belakang imam yang mukim, maka ikut dengan imam yang mukim, yaitu sempurna, tamam, tidak qasar. Difahami insyaallah? Difahami. Barakallahu fikum. Naam. Ini terkait dengan musafir nazil. Mudah baik. Adapun yang namanya jamaah, menggabungkan dua sholat, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ini hukumnya rukhsah. Tidak hanya untuk musafir, mukim pun juga boleh. Sifatnya adalah rukhsah, keringanan saja. Adapun untuk mukim, diperbolehkan untuk menjamak sholat kadang-kadang. Artinya, kadang-kadang tanpa ada uzur, tidak ada safar, tidak ada sakit, enggak ada hujan, enggak ada yang lainnya. Tanpa ada uzur. Kadang-kadang, ahyanan. Itu boleh. Dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan dari Ibnu Abbas, dalam riwayat Imam Muslim dan juga yang lainnya. Sehingga hanya jamak, tanpa qasar. Zuhur 4, asar 4. Sudah. Pulang, nanti keluar maghribnya. Maghrib 3, langsung isya 4. Sudah, langsung dia pulang. Difahami misalnya ya. Ini diperbolehkan kadang-kadang. Juga diperbolehkan menjamak ketika dia sakit. Ketika ada hujan yang sangat lebat, menjamak saja. Ini sifatnya adalah rukhsah, keringanan. Adapun bagi musafir juga demikian, dikerjakan jamak itu rukhsah. Itu rukhsah. Barakallahu fikum. Untuk yang musafir sa'ir yang sedang jalan, maka pada dia jamak dan qasar. Ketika dia nazil singgah di sebuah tempat, hanya qasar saja. Apakah boleh jamak? Jawabannya boleh. Karena sifatnya adalah rukhsah, boleh. Tidak ada kewajiban jamak pada dia. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah. Nah, ada jamak takdim, itu mendahulukan dua salat di awal waktu yang pertama, zuhur sama asar dikerjakan di waktu zuhur. Maghrib, isya dikerjakan di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Kalau takhir sebaliknya, zuhur asar dikerjakan di waktu asar, maghrib isya dikerjakan di waktu isya. Subuh. Nah, tidak ada jamak dan qasar pada subuh. Tetap dua dan hanya di waktu subuh. Dipahami ini? Barakallahu fikum. Sebagai tambahan barakallahu fik, untuk musafir tidak melakukan rawatib. Paham ya, rawatib. Kaidahnya ar-rawatibu la tu'adda fis safar. Yang namanya sunnah rawatib tidak dikerjakan ketika musafir. Kecuali dua rakaat qabliyah subuh. Rasul tidak pernah meninggalkannya safar ataupun mukim. Dan yang berikutnya qiyamul lail, witir tetap dikerjakan baik dia musafir ataupun dia mukim. Tapi rawatib yang lain tidak dikerjakan. Adapun sunnah yang lain boleh. Salat padal wudu boleh, tahiyatul masjid boleh, syuruk boleh, duha boleh, sunnah umum boleh. Yang tidak adalah rawatib, enggak dikerjakan ketika safar kecuali dua rakaat qabliyah subuh, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan demikian. Dipahami insyaallah? Zikir, dia berzikir tetap. Zikir tetap berzikir. Zikir para salat, zikir pagi, petang tetap berjalan sebagaimana biasanya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini khulasah dari pembahasan yang tadi di kalangan para ulama. Kurang 6 menit. Apa hukumnya kerja di perusahaan yang menjual pakaian renang? Pakaian renang yang mengumbar aurat, baik baju renang laki-laki ataupun perempuan. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau demikian keadaannya, jawabannya tidak. Sebab pasti digunakan untuk membuka aurat. Dipahami misalnya ya? Maka jangan ta'awun alal ithmi wal udwan, cari pekerjaan yang lain barakallahu. Nah, lo lain halnya dengan bagian dalam lo ya, kan. Kalau bagian dalam itu umumnya untuk di bagian dalam. Ketika ada yang pakai untuk keluar, itu abnormal. Itu abnormal. Di luar batas kemampuan kita. Difahami misalnya. Lain halnya dengan renang. Memang dipersiapkan untuk berenang. Yang namanya renang gak mungkin. Dalam rumah. Ya ada kolam renangnya. Umumnya di luar. Apalagi membuka aurat. Ini pada umumnya dipakai untuk perkara-perkara yang mengumbar aurat. Paham ya? Kalau dalam rumah sih gak usah pakai pakaian renang. Kalau dalam rumah sendiri. Barakallahu fikum. Bisa pakai-pakaian biasa kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Minta kiat-kiat istiqomah di atas sunnah. Masyaallah. Iya, kiat-kiat istiqomah di atas sunnah. Luar biasa. Yang pertama ialah pergaulan. Harus pilih-pilih teman yang baik. Bahasanya adalah musahabatul akhyar. Harus senantiasa bergaul, bersahabat, bermajlis dengan orang-orang baik. Baik secara akidah, baik secara ibadah, secara manhaj, baik secara akhlak dan adab. Sangat-sangat mempengaruhi. Yang kedua ialah bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik. Antum harus berada di sekitaran lingkungan-lingkungan yang baik. Lingkungan yang menyemangati kita untuk beramal saleh, untuk tegar di atas sunnah. Namanya bi'ah as-salihah. Yang ketiga ialah membaca sejarah para anbiya wal mursalin dan sejarah salafun saleh. Ini meneguhkan ya, ikhwan. Baca sirah nabawiyah, sejarah para nabi dan para rasul. Padanya terdapat dars azim, darsun hayy namanya. Langsung nyata pada kehidupan mereka. Bagaimana sabarnya mereka, tabahnya mereka, zuhudnya mereka, ibadah mereka, ila akhir. Itu dari para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad SAW, dan sejarah salafun saleh. Sejarahnya para ulama, para salihin, barakallahu fikum. Dan yang keempat ialah banyak-banyak doa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga diteguhkan hati kita di atas sunnah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ila akhir. Paham insyaallah ya? Yang berikutnya, ketika mengalami kondisi menurun, segera datang kepada orang-orang, profil-profil, bisa ulama, syekh, alim, ustadz, bisa seorang ikhwah, profil-profil yang bisa meneguhkan jiwa. Yang bisa meneguhkan jiwa. Datang menziarahi mereka, ketemu dengan mereka, langsung semangat lagi. Ini penting. Barakallahu fikum. Menziarahi para ikhwah, atau para asatidzah, atau para ulama dan para masyayikh, yang bisa kembali menyegarkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Jawabannya no comment. Iya, jawabannya wallahu a'lam bishawab, lebih baik no comment. Barakallahu fikum. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu